dia siapa yang beri dapat pahala. Pahala apa? Pahala yang besar di sisi Allah. Mana di antara kelebihan sedekah? Cerah kubur. Neh, cubur kita cerah. Neh. Ha, kalau tak ada derma, walaupun kubur pengarah tinggi, TMB gelak juga. Ha. Tapi ada derma, ada sedekah, walaupun kita office boy, tarik getah je. Nah, cerahlah kubur kita. Jadi siapa nak cerah kubur, maka dermalah 2-3 kali tak apa. Neh. Dan Nabi janji kita akan jadi bertambah kaya. Mana-mana company yang ada berlaku masalah ekonomi, senang saja, tak payah bayar konsultan. Nabi jawab, mak yang kusumalumi sadaqah, bersedekah banyak-banyak, company dia akan menjadi kaya. Tidak pernah lagi keluar mana-mana soal kapal, orang jadi muslim kerana sedekah. Ada tak? Tak ada. Kerana Nabi janji, dia akan jadi kaya. Ha? Ha. Cuma kita ni dengarlah, tapi yakin tak berapa yakin.